wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits taballahu wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat-Nya yang melimpah kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah mentakdirkan kita bisa bermuajahah, bisa bertatap muka secara langsung, yang biasanya kita perkenalannya lewat online ya, via HP, yang sudah kita rintis beberapa tahun yang lalu dengan ikhwan dan akhwat di Kupang ini. Alhamdulillah Allah mudahkan ana untuk bisa mengunjungi saudara-saudara sekalian di sini. Mudah-mudahan ini salah satu wasilah kita untuk bisa memperkuat ukhuwah Islamnya kita dan bisa membuat kita makin istiqomah di atas jalan yang hak ini. Baik, sesuai dengan permintaan beberapa ikhwah ya, jadi kita di sini insyaallah akan membahas satu rangkaian bagian dari ilmu yang sangat penting untuk kita amalkan. Ini berkaitan dengan penyelenggaraan masalah pengurusan jenazah. Ini penting ya. Dan ini dibutuhkan kita sebagai setiap muslim, karena ini merupakan bagian dari agama kita. Yang mana kitab yang kita bahas di sini diambilkan dari kitab Al-Wajiz karangan Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah ta'ala. Dalam kitab ini akan dibahas secara ringkas dan mudah kita pahami insyaallah, yang mana beliau mengambil dari kitab Ahkamul Janais karangan Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Dan di sini memang apa? Pakai bahasa Arab sini ya. Jadi sedikit-sedikit kita akan belajar bahasa Arab, karena ini bagian dari agama kita. Kapan lagi kita bisa memahami agama kita kalau tidak dari bahasa Arabnya? Ya, mungkin kalau ini banyak orang Jawa, banyak kan orang Jawa ya. Jadi nanti kalau mungkin kecepatan apa-apa, nganu gak? Mohon disampaikan cepetan, Ustaz, nanti perlambat nggak apa-apa. Dan nanti di akhir pembahasan kita buka sesi tanya jawab. Ya, mudah-mudahan bisa memudahkan kita. Kalau ada yang belum paham, kita berusaha memahamkan. Kalau nanti mungkin belum bisa terjawab, akan kita simpan, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya. Mungkin sebelumnya perkenalan dulu, ya. Ada yang belum tahu mungkin. Nah, saya Muji Hartono, asli dari Kediri, kota tahu ya. Yang mungkin yang terkenal sana itu English Village, kampung Inggris di sana banyak deh. Jadi berbagai penjuru Indonesia datang ke Paris itu ya, untuk khusus bahasa Inggris. walaupun di sana enggak hanya bahasa Inggris saja. Sekarang alhamdulillah banyak kursus-kursus bahasa Arab ada, atau bahasa Mandarin dan sebagainya. Jadi mulai bermunculan ya bahasa-bahasa yang banyak. Jadi berkembang tidak saja kampung Inggris tapi menjadi kampung bahasa. Ya, alhamdulillah. Di sana itu juga berpulang sekali ya kita untuk apa? Mengasah kemampuan bahasa kita. Dulu saya pernah kuliah ya, yang pertama itu di umum ya di Brawijaya Malang, mengambil teknologi pertanian. Saya merupakan kakak kelas dari Bapak Iman Nuhan, yang mungkin beliau yang mengundang anak ke sini. Terus kemudian setelah itu saya mengajar di Pondok Pesantren Al Mansur di Kediri sana, setingkat mulai dari TK sampai SMA ya. Kemudian di pertengahan pengajaran sekitar 5 tahun saya melanjutkan belajar lagi di STDI Jember. STDI Imam Syafi'i Jember yang diketuai oleh Ustaz Dr. Muhammad Abid Badri Hafizahullah Ta'ala. Selanjutnya setelah lulus saya kembali mengajar di Pondok Pesantren Al Mansur sampai 2020. Setelah itu pulang kampung. Pulang kampung di daerah tetap Kediri, cuma dekat dengan daerah Gunung Kelut, yang pernah ke Kediri ya. Misalnya saya kembali ke kampung halaman untuk berdakwah di daerah saya sampai sekarang ya. Jadi kalau tidak di pondok berarti kan fleksibel, jadi kemana-mana nggak ada tanggungan di pondok, jadi lebih apa, lebih leluasa. Alhamdulillah ini salah satu wasilah saya bisa untuk menghadirkan saya di sini ya, untuk bisa melihat perkembangan dakwah ikhwan di sini di kota Kupang yang tercinta ini. Baik, kita mulai saja ya, mungkin bisa dibuka di sini apa dari pembahasan ya, kitab Al-Wajiz ini dari bab yang dibahas memang mulai dari kitab Poharoh, kemudian kitab Ushalah, dan ini yang kita bahas adalah kitab Janais, kitab berkaitan dengan pengurusan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. 165 ya. Untuk ahwatnya juga ada ya. Sudah, fotokopiannya ada enggak? Ahwatnya? Kalau belum dikasih. Ini mukadimahnya adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang terjadi sebelum kematian. Dan ini sebagai tazkirah untuk kita semua bahwasanya Allah telah berfirman kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang berjiwa itu pasti akan mengalami kematian. Siapapun dari kita pasti akan mati. Ya. Dan di sana ada perkara-perkara yang harus kita ketahui. Wa man hadarul maut minal muslimin nadiba li ahlihi ayulakkinuhu asyhadah. Ya, pertama kali ketika kita melihat mungkin ada saudara kita, keluarga kita atau tetangga kita mungkin yang mengalami sakaratul maut, detik-detik mau diwafatkan, maka dianjurkan untuk keluarganya untuk apa? Mentalkin. Talkin itu nuntun ya. Membaca napa? Dua kalimat syahadah. Dalilnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Tuntunlah seorang yang akan mati di antara kalian dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ditalkin niku, dituntun niku ketika mau apa? Wafat. Ketika kondisinya sudah kelihatan berat. Itu pun kita bacakan enggak terus-menerus. La ilallah, la ilallah, enggak. Cukup 1-2 kali, yang penting orang tersebut sudah mendengarkan, itu sudah cukup. Ya. Nanti agak lama bisa diulang lagi, tapi enggak usah tergesa-gesa, pelan ya. Jadi supaya apa? Supaya di akhir hayatnya dia tutup dengan kebaikan, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa inna ma amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitalkin raja'an ayyakuna akhiru kalamil mayyiti la ilaha illallah. Ya. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Memerintahkan umatnya untuk mentalkin seseorang yang mau meninggal itu untuk apa? Berharap, ya. Memiliki harapan agar di akhir hayatnya si mayit tadi mengucapkan apa? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena ada keutamaannya. Disebutkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang di akhir ucapannya, di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala al-jannah, maka masuk surga. Ini jaminan bagi orang yang mengakhirkan hidupnya dengan kalimat tauhid. Tentunya akan lebih bermanfaat, akan lebih menghayati ketika dia sudah terbiasa apa? Tidak sekedar mengucapkan saja, tapi apa? Memahami makna dan konsekuensi dari kalimat tauhid ini. Ya, karena di akhir hayat itu bukan sesuatu kondisi yang mudah untuk mengucapkan kalimat ini. Karena apa? Seorang itu akan tergantung kebiasaan apa yang dia lakukan. Banyak disebutkan mungkin di video dan sebagainya. Di akhir hayatnya mau meninggal, yang dibaca apa? Nyanyi atau berkata-kata jorok. Ya, karena memang biasa dia mengucapkan itu. Tinggal dia biasa dengan yang mana. Kalau dia biasa mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, bacaan Quran atau ini ya, kalimat zikir ini, maka insya Allah akan dimudahkan untuk mengucapkan kalimat tauhid ini. Ini pelajaran pertama. Faidah qada wa aslama ruh fa alaihim iddatu asya. Maka setelah ruhnya diambil oleh Allah, berarti sudah jadi apa? Mayit. Sudah tidak bernyawa. Kira-kira bermanfaat enggak? Maksudnya tingginya jabatan, kekayaannya dimiliki kalau dia wafat, apakah dia bisa membantu untuk apa? Mengembalikan ruhnya? Aku sugih anu urip noneh. Hidupkan lagi, enggak bisa. Karena masalah takdir kematian ini tidak bisa apa? Diakhirkan maupun dimajukan walaupun sesaat. Ya. Ketika ruh sudah diambil atau nyawanya sudah dicabut, fa alaihim iddatu asya', maka perkara yang harus kita lakukan ini teknis ya. Bagi kita keluarganya yang ada di sampingnya, hendaklah melakukan perkara-perkara berikut. Pertama, yang kedua itu ayyak mil du'aina wa yad'ula. Yang pertama kita tutup, kita pejamkan matanya dan mendoakannya. Kenapa? Karena biasanya setelah ruhnya dicabut itu pandangan matanya itu akan mengikuti arah ruh ke atas. Jadi rata-rata terbelalak, ngoten nggih, terbuka matanya. Maka ketika sudah dilihat sudah apa? Dingin, sudah tidak bernyawa. Maka apa? Hendaknya kita pejamkan mata si mayit dan mendoakannya. Hadisnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kurang enggak, mah? Tubuhnya kurang ini. Hah? Dari Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW, beliau berkata, "Dakhala Rasulullah SAW ala Abi Salamah." Ini kisahnya suatu ketika sebelumnya ini apa Ummu Salamah belum menjadi istri Rasulullah. Suaminya waktu itu masih Abu Salamah. Ketika itu Rasulullah masuk ke tempatnya Abu Salamah. Yang ketika itu setelah wafat ini, setelah sakit kemudian wafat, waqad syaqqa basaruh, yang mana terbelalak kondisi matanya apa? Terbuka. Fahmadahu, kemudian Rasulullah apa? Memejamkan mata Abu Salamah ini. Sumaqala, kemudian benar-benar bersabda, "Inna ruha idza qubida tabi'u al-basar." Ketika ruh itu ketika dicabut, maka akan diikuti dengan pandangan mata. Fadajja nasu min ahlihi, maka sebagian dari keluarga Abu Salamah ini ketika bersedih. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, "La tad'u 'ala anfusikum illa bi khairin." Janganlah kalian itu mendoakan kepada diri kalian itu kecuali kebaikan. Ya. Ketika ada salah seorang keluarga meninggal, janganlah mendoakan kecuali kebaikan. Kenapa? Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun. Karena para malaikat pada saat itu mengaminkan ya, apa yang kalian ucapkan. Ya, berarti apa? Kalau lihat keluarga kita, saudara kita wafat, tentunya kita akan mendoakan kebaikan. Contoh doanya ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma fil li Abi Salamah. Ya Allah ampunilah Abu Salamah ketika yang meninggal fulan, ya Allahumma fir li fulan. Ya. Warfa darajatahu fi al-mahdiin. Kemudian angkatlah derajatnya ke tempat orang-orang yang dapat petunjuk. Waqlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Dan apa? Berilah ganti bagi orang yang ditinggalkannya. Maksudnya ganti kebaikan. Waghfir lana wa lahu. Ampunilah dosa kami dan dosanya. Berarti selain apa? Mendoakan si mayit juga mendoakan siapa? Diri kita. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Wahai Rabb semesta alam, fafsah lahu fi qabri, lapangkanlah kuburnya, wa nawwir lahu fi, dan terangilah di dalamnya. Ini salah satu doa yang apa bisa kita ucapkan ketika ada seseorang yang wafat di antara kita. Diulang ya, Allahumma fir li fulan warfa darajatahu fil mahdiyyin waqlufhu fi aqibihi waghfir waqlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Wafsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fi. Ini yang kedua. Kemudian perkara yang ketiga. Ya. Kemudian yang ketiga, ayyugot tu saubahu yasturu jami'a badana. Yang ketiga adalah kita tutup mayit tadi dengan kain ke seluruh badannya. Kondisi sudah meninggal, maka kita tutup entah dengan sarung atau kain. Karena Rasulullah juga melakukan demikian. Disebutkan dari Ibnu Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW hina tuwfiya sujiya bi burdin Ibrah. Rasulullah ketika wafat itu beliau juga ditutupi dengan kain burdah yang bergaris. Ya. Ini amalan selanjutnya. Setelah itu Yang keempat adalah ayu ajilu bitajhizihi wa ikhrajihi. Yang keempat dianjurkan untuk bersegera apa? Diurusi pengurusan jenazahnya. Ya. Dalilnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, asri'u bil janazah. Segeralah urus jenazah. Maksudnya ketika ada yang meninggal, segera uruslah jenazahnya. Kenapa? Fa'in taku sholihah fa khairun tuqaddimunaha alaih. Jika si mayit ini termasuk mayit yang baik, orang yang soleh, maka engkau akan menyegerakan kebaikan untuknya. Wa in taghayyara dzalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Tapi kebalikannya, jika mayit itu tergolong orang yang buruk, maka kalian sudah melepaskan dari pundak kalian tanggung jawabnya. Ya, intinya bersegera, kalau ada yang meninggal segera kita urus jenazahnya. Perkara yang kelima, ayyubadiru ba'dhum liqada'i dinahu min malih walau autiya alaihi kullah. Yang kelima, perkara yang harus kita perhatikan adalah bersegera ya untuk mengurusi berkaitan dengan masalah hutang piutang dari si mayit, walaupun diambilkan dari harta si mayit. Kalau enggak ada, mungkin ada saudara atau kerabat yang mau menutupi hutangnya. Di sini dalilnya disebutkan dari sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan ada salah seorang yang meninggal. Mata rajulun faghusalna wa kafana hanatna. Maka kami memandikannya, mengkafaninya, memberikannya wewangian. Wa wada'nahu li Rasulillah SAW. Kemudian kami menghadirkannya ke tempatnya Rasulullah SAW, haitsa tudau al janais, yang mana biasa di tempat peletakan jenazah, yaitu disebutkan tempatnya maqamu Jibril, maqam Jibril. Suma adzana Rasulullah SAW bisalah alaihi faja'a ma'ana khuton. Maka Rasulullah ketika itu datang ya, ketika diserukan masalah apa? Pelaksanaan sholat jenazah. Kemudian Rasulullah bersabda, la'ala ala sahibikum dainan. Barangkali ini si mayit ini, saudara kalian ini lagi ada hutang. Qalu na'am. Iya, ada. Ya, maksudnya si mayit punya tanggungan hutang. Dinaroni. Ada dua dinar katanya semikian. Fataqala fa. Kemudian Rasulullah apa mundur, mboten jadi apa? Tidak jadi mensolatkan. Faqala rajulun minna ya yuqalu lahu Abu Qatadah. Maka salah seorang di antara kita disebutkan apa? Abu Qatadah namanya ya, seorang sahabat ya. Tes anunya belum. Ya, salah seorang sahabat itu namanya Abu Qatadah, beliau mengatakan, ya Rasulullah, huma alayya, dua dinar jadi tanggungan si mayit itu saya yang nanggung. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, huma alayka wa fi malika wal mayitu min huma bariun. Jika memang apa? Hutang dua dinarnya itu menjadi tanggunganmu, maka si mayit pada saat itu sudah terlepas dari beban hutangnya. Faqala na'am. Iya betul. Fasalla alaihi. Akhirnya setelah dikasih tahu demikian, Rasul akhirnya mensolati jenazah sahabat tadi. Ketika Rasulullah bertemu dengan Abu Qatadah tadi, beliau mengatakan sonata dinaron, apa yang telah engkau perbuat dengan 2 dinar, maksudnya apakah sudah engkau bayarkan? Qadaituhuma ya Rasulullah, ya, sudah saya tunaikan hutangnya wahai Rasulullah, saya sudah bayarkan. Al'an hina baradat alihi jilduhu, sekarang telah mendingin kulit dari jenazah tersebut. Maksudnya sudah ayam ya, hutangnya, tanggungannya sudah dibayarkan. Jadi ini merupakan perkara yang perlu kita perhatikan, karena masalah hutang itu berkaitan dengan hak siapa? Manusia. Kalau hubungan kita dengan Allah, cukup kita meminta ampun dan Allah Maha Pengampun. Tapi kalau hubungan dengan manusia, yang diselesaikan dengan manusia. Itu ya contohnya masalah hutang ini. Untuk isanya kribon. Oh iya. Sholatnya di situ ya. Baik, ini kita break untuk sholat dulu. Nanti pada isya kita lanjutkan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.